بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan Fallaha Allaha fi nafsika wa'alayka bil-athari wa ashabil-athari wa'at-taqlidi fa'inna ad-dina innama huwa bit-taqlidi يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم maka bertakwalah engkau kepada Allah, bertakwalah engkau kepada Allah pada dirimu, dan berpegang teguhlah engkau dengan hadis, dengan sunnah, dan orang-orang yang berpegang dengan sunnah, demikian pula taklid. Karena sesungguhnya agama ini hanyalah dengan taklid, yaitu taklid kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau ridwanullahi alaihim. Dan orang-orang sebelum kita, yaitu para ulama, para a'immah, tidaklah mereka menyeru kita dalam kesamaran. Faqallidhum wastarih, maka bertaklidlah kepada mereka, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau, dan beristirahatlah. Wala tujawizil athara wa ahlal athari waqif indal mutashabihi wala taqis syai'an. Dan janganlah engkau melampaui sunnah dan orang-orang yang berpegang dengan sunnah, dan berhentilah pada dalil-dalil yang samar, dan janganlah engkau mengkiaskan sesuatu pun. Qala syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan Qawluhu fallaha allaha fi nafsika hadha tahdhirun minal muallifi rahimahullahu ittaqillaha fi nafsika wahdhar sakhatallahi alayka wala tu'arrid nafsaka lilfitani. Ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah pada dirimu. Ini adalah peringatan dari muallif Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Bertakwalah kepada Allah dalam dirimu, dan hati-hatilah engkau dari kemarahan Allah kepada dirimu, dan janganlah engkau membuat dirimu terancam masuk ke dalam fitnah-fitnah. Balih minafsaka walzamil haqqa wattaqwa wa'tasim billahi azza wa jalla wa man ittaqallaha fi nafsihi kafahu. Akan tetapi lindungilah dirimu, berpegang teguhlah dengan kebenaran dan ketakwaan, dan berpegang teguhlah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah dalam dirinya, maka Allah akan mencukupinya. Qawluhu wa alayka bil athari, hadha tariqun najati, wa yuridu bil athari sunnata, faman tamassaka biha naja minal fitani. Ucapan al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, dan berpegang teguhlah dengan athar, ini adalah jalan keselamatan. Dan yang dimaksud oleh al-imam al-Barbahari rahimahullah dengan athar adalah as-sunnah. Barang siapa berpegang teguh dengan sunnah, maka ia akan selamat dari fitnah-fitnah. Qawluhu wa alayka bil athari wa ashabil athari. Ucapan al-imam al-Barbahari rahimahullah, berpegang teguhlah dengan athar, yaitu sunnah, dan orang-orang yang berpegang dengan sunnah, yakni al-ittiba'ah, yaitu mengikuti mereka. Maksuduhu bittaqlidi huwa ittiba'u an-nabiyyi alaihi salatu wassalamu wa ashabihi radhiyallahu anhum wa ittiba'u sabilil mu'minina. Dan yang dimaksud oleh al-imam al-Barbahari rahimahullah dengan taklid adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau, serta mengikuti jalan orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Dan barang siapa durhaka kepada Rasul setelah jelas baginya petunjuk, dan ia justru mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman, kami akan serahkan ia pada dirinya sendiri, dan kami akan masukkan ia ke dalam neraka jahannam, dan neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ya'ni hadza huwa at-tariqus sahihu, yaitu inilah dia jalan yang benar. Akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annal ummata sataftariqu ila 73 firqatan kulluha finnari illa wahidatan. Qalu man hiya? Qala man kana ala ma ana alaihi wa ashabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan bahwasanya umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Seluruhnya berada di dalam neraka kecuali satu golongan saja. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, siapa golongan yang selamat dari neraka tersebut? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu golongan yang berada di atas apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Fama alaihi ar-rasul wa ashabuhu huwa tariqun najati wa alaina an nattabi'a haula'i wa nasluka darbahum fa innahu tariqun najati. Maka apa yang berada di atasnya Rasul dan para sahabat beliau, itulah dia jalan keselamatan. Dan wajib bagi kita untuk mengikuti mereka ini, yaitu Rasul dan para sahabat beliau, dan wajib bagi kita menempuh jalan mereka, karena sesungguhnya jalan mereka adalah jalan keselamatan. Yaqulu fa innad dina innama huwa bitaqlidi, ya'ni linnabi sallallahu alaihi wasallama wa ashabihi ridwanullahi alaihim. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, karena sesungguhnya agama ini hanyalah dengan taklid, yaitu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau ridwanullahi alaihim. Yuridul muallifu bittaqlidi littiba'a, ya'ni bittiba'in nabi sallallahu alaihi wasallama wattiba'i ashabihi. Yang dimaksud oleh al-muallif al-imam al-barbahari rahimahullah dengan taklid adalah mengikuti, yaitu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti para sahabat beliau. Wa kana al-aula bil musannifi an yaqula fa inna ad-dina innama huwa bil ittiba'i. Dan yang lebih baik bagi musannif al-imam al-barbahari rahimahullah adalah beliau mengatakan, karena sesungguhnya agama ini hanyalah dengan mengikuti. Li'anna allaha amara bilittiba'i wa dhammat taqlida, karena sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan ittiba', mengikuti, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau, dan Allah Ta'ala mencela taklid. Wa a'immatul islami dhammu taklida wa hadharu minhu wa nahnu najzimu anna al-musannifa la yuridu bihada al-lafzi illa l-ittiba'a bidalili qawlihi taqlidun nabi sallallahu alaihi wasallama wa ashabihi. Dan para a'immah Islam, mereka pun mencela taklid dan memperingatkan dari taklid. Dan kita memastikan bahwasanya al-musannif al-imam al-barbahari rahimahullah tidaklah beliau inginkan dengan lafaz ini, yaitu taklid, melainkan ittiba', mengikuti. Berdasarkan dalil ucapannya bertaklid kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Wa mimma yu'safu lahu anna ba'da ahli al-ahwa'i dhahaba yad'u ila taqlidi wa hujjatuhu hadzal qawlu. Dan termasuk perkara yang disayangkan adalah bahwa sebagian para pengikut hawa nafsu pergi untuk menyerukan taklid, dan alasannya, hujahnya adalah ucapan al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala ini. Wa qad dhakara al-muhaqqiqu anna hadhihi al-jumlata mustadrakatun min ihdan nusakhi. Dan yang mentahqiq matan al-imam al-barbahari rahimahullah menyebutkan bahwa kalimat ini, yaitu kalimat taklid, diperbaiki dari salah satu naskah yang ada. Qawluhu wa man qablana lam yad'una fi lubsin atau filapsin. Ucapan al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala dan orang-orang sebelum kita, yaitu salaf, para a'immah, mereka tidaklah menyeru kita dalam kesamaran, yakni al-haqqu bayyinun walhamdulillahi walqur'anu bayyinun as-sunnatu bayyanatil haqqa as-salafu bayyanul haqqa, yaitu kebenaran itu jelas, walhamdulillah, al-Qur'an itu jelas, sunnah menjelaskan kebenaran, salaf telah menjelaskan kebenaran. Walamma zaharatil bid'u wad-dalalu mayyazu bainal haqqi wal batili wa adanul khawarij war rawafid wal mu'tazilah wal murji'ah walqadariyata wa ghairahum min ahli dalali. dan tatkala muncul kebid'ahan-kebid'ahan dan kesesatan, mereka yaitu salaf memisahkan yang hak dengan yang batil, dan mereka menghukumi orang-orang khawarij, syiah rafidah, mu'tazilah, murjiah, qadariyah, dan selain mereka dari kalangan orang-orang yang sesat. Ma tarakuna fi labsin, mereka yaitu salaf tidak meninggalkan kita dalam kesamaran. Fabittiba'ina lahum wasulukina manhajahum nanju insya'allahu minan dalali. Maka dengan kita mengikuti mereka, dengan kita menempuh manhaj mereka, kita akan selamat insya'allah dari kesesatan. وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ الشَّقَاءِ وَغَضَبِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Dan kita akan selamat pula dari konsekuensi kesesatan berupa kesengsaraan dan kemarahan Allah Azza wa Jalla. قَوْلُهُ فَقَلِّدْهُمْ وَاسْتَرِحْ وَلَا تُجَاوِزِ الْأَثَرَ وَأَهْلَ الْأَثَرِ. Ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, maka bertaklidlah kepada mereka, yaitu Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabat beliau, dan beristirahatlah, dan janganlah engkau melampaui sunnah dan orang-orang yang berpegang dengan sunnah. Fattabi'hum, maka ikutilah mereka. Faman lazima gharzahum wattaba'ahum fi aqidatihi wa manhajihi fa inna hadha huwa tariqun najati. Maka barang siapa berpegang teguh dengan bimbingan mereka dan mengikuti mereka dalam akidahnya dan manhajnya, maka sungguh ini adalah jalan keselamatan. Wallahu tabaraka wa ta'ala qad afna ala ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama wa amara bittiba'ihim. Dan Allah tabaraka wa ta'ala sungguh telah memuji para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memerintahkan untuk mengikuti mereka. Wa zakka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qurun ats-tsalatsata. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah mentazkiyah tiga generasi yang paling mulia, sahabah, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Limadha hadhihi tazkiyatu, kenapa tazkiyah ini diberikan? Li'annahum tamassaku bikitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa rafadul ahwa'a wal abatila. Karena mereka para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan karena mereka menolak hawa-hawa nafsu dan kebatilan-kebatilan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Tafaddalu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.